Ibu Jumana, semoga. We'll be right back. satu buah lagu antara teman dan kasih. Ibu, kenapa tadi? Kenapa, Ibu? Kalau kita lihat